Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. Kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan antum semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, dan sungguh telah berbahagia orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan istiqomah di atas ketakwaan sampai dengan meninggal. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Makna ayat ini adalah perintah supaya kita istiqomah di atas ketakwaan, sehingga tiada datang ajal menjemput kita melainkan kita dalam keadaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon mudah-mudahan upaya kita di dalam membenahi diri kita, di dalam membentengi diri kita, di dalam menyabarkan diri kita dan mengokohkan kaki-kaki kita di atas sunnah melalui jalan talabul ilmi ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala wujudkan dalam kenyataan dan diberikan kita taufik untuk istiqomah di atasnya, amin. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, na'tadzirukum, kita mohon maaf atas keterlambatan yang qadarullah terjadi, dan kita langsung masuk pada pembahasan yang tersisa yang dibawakan oleh beliau Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam risalah Fiddima At-Tabi'iyah Linnisa, dalam risalah darah-darah yang biasa keluar dari kaum wanita. Masih terkait dalam pembahasan ahkam, hukum-hukum bagi wanita yang sedang mengalami haid. Maka hukum berikutnya, qala al-hukmu tsalits, hukum yang ketiga, at-tawafu bil bait, terkait dengan pembahasan tawaf di Baitullah. Apa itu tawaf? Tawaf diambil dari kata tawfa yatufu tawfan, yakni memutar, seorang memutar. Ini merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangkaian manasik haji ataupun umroh, yang tawaf ini merupakan rukun daripada salah satu ibadah haji ataupun umroh. Seorang yang umroh, seorang yang haji, apabila dia meninggalkan tawaf, maka tidak sah haji ataupun umrohnya. Ini merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam amalan haji dan umroh, dan merupakan kudroh seorang wanita, ataupun juga merupakan takdir yang Allah takdirkan bagi kaum Hawa, adalah mereka kadangkala mengalami haid. Maka bagaimana dikala haid tersebut datang dalam keadaan orang tersebut harus melakukan tawaf. Maka inilah penjelasan beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, fayuhramu 'alaiha at-tawafu bil bait. Maka diharamkan atas wanita yang sedang mengalami haid untuk melakukan tawaf di Baitullah. Diharamkan atas wanita yang sedang mengalami haid untuk melakukan tawaf di Baitullah. Farduhu wa nafluh, baik tawaf yang wajib ataupun tawaf yang sunnah. Tawaf dibagi oleh para ulama ada beberapa. Yang pertama, tawaf yang disebut tawaful umrah. Yang kedua, tawaful hajj, tawaf untuk haji. Dua macam ini merupakan rukun, baik dalam umrah ataupun hajj. Yang ketiga adalah tawaf al-ifadah. Tadi atau tawaf haji disebut tawaf ifadah. Nah, yang pertama tawaf umrah, yang kedua tawaful hajj, yakni al-ifadah, tawaf ifadah. Keduanya rukun. Kemudian yang ketiga tawaful wada'. Maka di sini hukum asalnya adalah wajib atas orang yang melakukan haji dari luar penduduk Mekah. Tawaful wada' adalah wajib bagi mereka muslimin yang datang ke kota Mekah untuk melakukan haji dan bukan penduduk Mekah. Maka ini wajib atas mereka melakukan tawaf wada. Adapun dalam umrah diperselisihkan oleh para ulama. Namun tidak diingkari bagi orang yang ingin melakukan tawaf wada. Bahkan sebagian ulama memandang itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat adalah tawaf al-qudum. Tawaful qudum, yakni tawaf yang dilakukan bagi mereka orang-orang yang ingin melakukan haji ifrad ataupun qiran. Haji ifrad ataupun qiran ketika datang ke kota Mekah. Nanti akan datang mudah-mudahan dalam pelajaran haji mengenai haji itu ada tiga macam. Haji ifrad, orang meniatkan dalam talbiyahnya ketika ihram sekedar haji saja. Yang kedua, haji qiran, yakni orang tersebut ketika berihram meniatkan satu kali ihram itu untuk haji dan umrah sekaligus. Nah, dan yang ketiga adalah haji tamattu, dan ini yang paling afdal. Seorang datang ke kota Mekah melakukan pertama kali ihram untuk umrah. Maka setelah selesai manasik umrah, maka dia tahallul. Kemudian di tanggal 8 Dzulhijjah dia kembali lagi berihram untuk haji. Dikatakan tamattu karena dia dalam satu kali safar bisa mendapatkan haji dan umrah dalam keadaan dia telah bertahallul. Sehingga di sela-sela antara haji dan umrahnya tadi, dia boleh melakukan hal-hal apa saja yang dihalalkan. Nah, yang diharamkan atas orang-orang yang ihram. Seperti misalnya an-nisa, yakni istri-istri mereka ketika umrah dan masih dalam lingkupan ihram, haram untuk melakukan hubungan badan. Namun seandainya mereka telah tahallul dari umrah karena hajinya tamattu masih menunggu tanggal 8 Dzulhijjah yang mungkin sekian hari lamanya, maka dihalalkan bagi mereka istri-istri mereka. Barakallahu fikum. Ini diantaranya. Karena sering muncul pertanyaan demikian, syubhat bagi orang-orang yang, "Wah, kita kan sedang haji, enggak boleh kumpul dengan istri." Maka jawabannya boleh. Nah, barakallahu fikum. Kalau sudah diterlepas selesai dari ihram. Nah, barakallahu fikum. Maka inilah macam-macam tawaf. Demikian pula para ulama menambahkan di sana adanya tawaf mutlak atau tawaf sunnah. Bagaimana? Yakni seorang tanpa ada kaitan dengan hal-hal di atas, dia ingin tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka disebut tawaf mutlak secara istilah. Secara istilah. Dan tidak wajib atasnya untuk mengenakan kain ihram. Bahkan tidak dianjurkan. Jadi dia melakukan tawaf dengan pakaiannya yang menutup aurat. Sebagaimana pakaian sholat. Kemudian mengelilingi Ka'bah 7 kali. Yang semua tawaf-tawaf di atas. Kaifiyahnya adalah sama. Tata caranya sama. Barakallahu fikum. Sekilas tentang tawaf. Maka di sini. Wanita tatkala mengalami haid, yuhramu alaihi tawafu bil bait, maka diharamkan atasnya untuk melakukan tawaf di Baitullah. Apakah bentuknya tawaf yang merupakan rukun ataukah tawaf farduha wa nafluha, baik yang wajib ataupun yang sunnah tadi. Wala yasihu minha, dan tidak sah tawaf tersebut kalau dia lakukan dalam keadaan haid. Memaksakan diri, tapi kan enggak netes, tapi kan enggak ketahuan, tapi kan enggak ini, tetap tidak sah. Karena ini hukum yang ditetapkan oleh syariat. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyata, bagi kepada beliau Aisyah radhiyallahu anha, lamma hadat, tatkala Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha safar mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar haji. Maka tatkala safarnya, setelah beliau bertekad untuk melakukan haji, ternyata datang tamu bulanannya. Lamma hadat, tatkala beliau haid, maka bersedihlah beliau, bertanya kepada Rasul. Rasul menjawab, if'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait hatta tatahuri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Hajj, nomor hadis 1211. Rasulullah bersabda, if'ali, lakukanlah olehmu, ma yaf'alul hajj. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa yang dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan haji, yakni manasik-manasiknya. Ghairu alla tatufi bil bait, hanya saja engkau tidak melakukan tawaf di Baitullah. Hatta tatahuri, sehingga engkau kembali suci. Sehingga kembali suci. Dari hadis ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Mereka yang berpegang dengan hadis ini menguatkan bahwasanya toharoh merupakan syarat sahnya tawaf. Sebagian yang lain menganggap bukan syarat sah, namun afdholiyah. Kecuali kalau dia dalam keadaan haid, maka itu baru haram. Nah, yang jelas khilaf di kalangan para ulama. Dan akan datang mudah-mudahan dalam kesempatan dalam pembahasan manasikul hajj kalau memang memungkinkan. Maka di sini kembali ke permasalahan. Berarti dengan nas ini bahwasanya wanita yang haid ini dilarang untuk melakukan tawaf di Baitullah. Naam, wa amma baqiyatul afal kasai baina Safa wal Marwah. Adapun amalan manasik haji Yang lainnya seperti sa'i, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, wal wukuf bi Arafah, wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, wal mabit bi Muzdalifah wa Mina, dan melakukan mabit di malam ke-10 di Muzdalifah ataupun juga mabit di Mina tanggal 8 malam, tanggal 8 malam 9, kemudian malam yang ke-11, malam 12 dan malam 13. Demikian pula romyul jimar wa ghairiha, melempar jumrah dan yang lainnya min manasikil haji wal umrah, dari manasik haji dan umrah, falaisat haraman alaiha, maka tidaklah diharamkan atas wanita yang sedang haid. Naam, tidak diharamkan. Mereka boleh melakukan itu semua. Naam, wa ala hadza, maka berdasarkan ini, falau tawafatil unsa, kalau seandainya seorang wanita melakukan tawaf, wahiya tahirun, dalam keadaan dia masih suci. Tawaf, di awal-awal tawaf, dia masih suci. Summa kharajal haid ba'da tawaf, kemudian datang haid setelah selesai tawaf. Setelah selesai tawaf, maka datang haidnya. Bagaimana yang seperti ini? Maka ba'da tawaf mubasyar, setelah selesai, langsung tes, keluar darahnya, terasa. Dan ternyata benar, dia haid. Walaupun belum melakukan sholat 2 rakaat setelah tawaf, seandainya sudah putaran ke-7 selesai, Allahu Akbar, lurus Hajar Aswad. Nah, sudah 7 kali, tiba-tiba tes, keluar darah, haid dia. Maka yang seperti ini, au fi asna'i sa'i, atau keluarnya di tengah-tengah sa'i, karena sa'i dilakukan setelah tawaf. Fala haraja fi dzalika, maka tidak ada dosa untuk dia meneruskan amalan manasik haji yang lain, kecuali yang disyaratkan toharoh seperti sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Nah, jadi mudah ya, syarat ini mudah kalau begitu. Maka di sini kita fahami, diulas sedikit. Seorang wanita yang sedang haid, maka barakallahu fikum, diharamkan atasnya tawaf dengan macam-macam tawaf yang telah disebutkan di atas, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Haram atasnya tawaf, tidak ada dispensasi. Nah, kalau sudah haid berarti haram atasnya tawaf. Bagaimana kalau seandainya tawaf tersebut awalnya suci, tiba-tiba baru 1 putaran tes, berarti sudah batal tawafnya. Walaupun dia sempurnakan 7 kali, batal tawafnya. Nah, ini jelas. Kalau keluarnya setelah selesai dari tawaf, walaupun langsung 7 kali, Allahu Akbar, mau sholat sunnah, tes, berarti sah tawafnya. Karena suci tadi. Barakallahu fikum. Apalagi setelah itu di belakangnya. Nah, apalagi setelah itu di belakangnya. Maka ini jelas sah demikian amaliyahnya. Hanya saja dia tidak boleh melakukan amalan yang disyaratkan toharoh. Seperti barakallahu fikum, yakni melakukan sholat sebagaimana telah lewat. Muncul pertanyaan, sering ditanyakan kepada para ulama, kalau haji mungkin lama. Kalau haji mungkin lama. 6, haji 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih 5 hari, 6 hari. 6 hari memungkinkan sudah suci. 6. Ini demikian, bagaimana kalau terbatas? Misalnya memungkinkan orang yang haji, hajinya haji plus, di mana tanggal 13 harus pulang, atau 14 harus pulang. Ternyata tanggal 10-nya, malam 10, tes. Atau orang umroh yang terbatas, yang memungkinkan bagi dia untuk belum berhenti dari haid. Bagaimana? Apakah dia memaksakan diri? Ada enggak dispensasi untuk dia tawaf? Jawabannya tidak ada. Tetap selama haid itu ada pada dia, maka diharamkan dari tawaf. Sebagian ulama, mereka ditanya bagaimana kalau seandainya kita mengkonsumsi obat-obatan penahan haid, ini boleh atau tidak? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang tahrir dalam permasalahan ini, wallahu ta'ala alamu bisawab, maka sebaiknya kalau memang haidnya diperkirakan kebiasaan dia adalah sudah selesai sebelum pulang, maka jangan memaksakan dengan dipaksa. Namun kalau tidak, barangkali harad yang sangat amat sangat, maka di sana pun para ulama sebagian membolehkan namun dengan rasa berat hati. Kenapa demikian? Karena obat-obatan tersebut memiliki pengaruh yang jelek. Di antaranya akan menjadikan ketidakteraturan haid yang tadinya sudah memiliki kebiasaan yang diketahui. Kemudian muncul juga efek samping yang lainnya. Sehingga ini barakallahu fikum, para ulama ketika melarang sesuatu karena di sana ada kemudharatan. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini tentunya seorang wanita lebih tahu tentang kemaslahatan bagi dirinya. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini selesai dari permasalahan tentang tawaf bagi wanita yang haid. Solusinya demikian. Nah, dikembalikan kepada wanita tadi. Nah, dan yang kedua, mereka mempersyaratkan kalaupun terpaksa dengan menggunakan mengkonsumsi penahan haid tadi, apakah yang bentuknya injeksi disuntik ataukah yang diminum obat dan seterusnya, maka mereka mempersyaratkan dengan anjuran dokter. Karena barangkali ada wanita yang jenisnya sensitif, akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka ini tentunya tidak dibolehkan. Oleh karena itu, janganlah kita dari sini kita mengambil faedah, janganlah kita terlalu barakallahu fikum percaya kepada kekuatan diri kita. Namun yang wajib bagi kita adalah senantiasa meminta taufik dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah di depan mata, ketika Allah tidak menakdirkan kita akan meraihnya, maka kita tidak akan meraihnya. Walaupun perkara ringan sekalipun, maka dari itu janganlah lupa kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dan taufiknya supaya bisa meraih kebaikan-kebaikan yang ada. Naam barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya hukum yang keempat terkait dengan wanita haid, yakni suqutu tawafil wada anha. Gugurnya kewajiban melakukan tawaf wada atas wanita haid. Tawaf wada tadi sudah disampaikan di atas, hukumnya adalah wajib bagi mereka orang yang datang dari luar kota Mekah untuk melakukan haji. Maka ketika dia mau meninggalkan kota Mekah, apakah langsung pulang ke negerinya atau keluar ke kota lainnya, maka wajib untuk melakukan tawaf wada. Naam, dan yang perlu diketahui terkait tawaf wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ij'alu akhiru ahdikum bil bait at-tawafa." Jadikanlah ikatan engkau dengan ikatan terakhirmu dengan Baitullah adalah melakukan tawaf. Inilah yang disebut tawaful wada, tawaf perpisahan. Maka seyogianya orang yang melakukan tawaf wada, karena Rasul mengatakan jadikanlah akhir ikatanmu dengan Baitullah adalah melakukan tawaf, maka hendaknya tawaf wada dilakukan seminimal mungkin waktu ketika kita mau meninggalkan Mekah. Tidak berlonggar-longgar. Kita berangkat pulangnya nanti jam 2 siang. Maka sudah kita habis subuh tawaf wada. Ini tidak. Nah, ini tidak. Namun hendaknya tawaf wada-nya ya setelah sholat duhur. Nah, disiasati sama mereka bagaimana caranya supaya kita bisa meringkas waktu. Karena di masa-masa haji biasanya sangat padat, kalau begitu diupayakan. Kita datang ke Masjidil Haram di awal waktu, sehingga bisa di soft-soft depan. Nah, yang dekat dengan matof di sini, sehingga tawafnya bisa lebih ringkas, karena area diameter perputarannya lebih kecil. Ini demikian, barakallahu fikum. Habis sholat, langsung. Nah, ini memungkinkan demikian. Nah, namun praktek yang ada kadangkala keliru. Berangkatnya besok jam 8 pagi, tawafnya ba'da isya. Maka ini dengan alasan barakallahu fikum, karena khawatir terlambat dan seterusnya. Maka di antara bentuk kesalahan-kesalahan yang disebutkan di dalam manasikul haj, yang pada pembicaraan kita, tawaf wada yang hukum asalnya adalah wajib bagi orang yang melakukan haji. Tatkala seorang mengalami haid dan dia harus meninggalkan kota Mekah, maka gugur darinya kewajiban tawaf wada. Nah, seandainya orang tersebut tidak ada halangan, maka kalau dia keluar menuju, yaitu meninggalkan kota Mekah tanpa melakukan tawaf wada, maka wajib kembali untuk melakukan tawaf, kemudian barulah pergi meninggalkan kota Mekah. Kalau tidak, maka dia terkena di sana adanya denda. Nah, wajib berarti adanya dam. Nah, ini diantaranya. Barakallahu fikum. Harus terkena kafarah yang harus dia tunaikan. Dan wanita yang haid ketika melakukan atau ketika mau melakukan tawaf wada, maka gugur darinya. Maka diterangkan oleh Syekh, qala fa idza akmalatil unsa manasikal haji wal umrah, apabila seorang wanita telah sempurna melaksanakan manasik haji dan umrah, sudah selesai semua manasik haji dan umrah, thumma hadat qabla al-khuruji ila baladihi, kemudian dia mengalami haid sebelum pulang keluar menuju negerinya dari kota Mekah, wastamarra bihal haidu ila khurujiha, dan haid terus menerus masih ada sampai dengan waktu dia mau keluar, fa innaha takhruju bila wada, maka dia keluar dari kota Mekah tanpa harus melakukan tawaf wada. Kena dam? Tidak. Kena dosa? Tidak. Kenapa? Karena ini hukum yang Allah tetapkan atas mereka. Nah, ini kabar gembira kalau begitu ya. Kalau tadi aduh menyedihkan ya, kalau haji tidak dapat haji karena terkena haid dan demikian. Seandainya, nah. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, umiron nasu an yakunu akhira ahdihim bil bait illa annahu khufifa anil mar'ah al haidhi, muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam Kitabul Hajj, nomor hadis 1755. Demikian pula Imam Muslim mengeluarkan dalam Kitabul Hajj, nomor hadis 1328 dari Abdullah ibn Abbas, Rasul bersabda, manusia diperintahkan an yakuna akhiru ahdihim bil bait, untuk menjadikan akhir ikatan dia dengan Baitullah, yakni tawaf. Tawaf. Illa, hanya saja, annahu khufifa anil mar'atil haid, bahwasanya diringankan untuk tidak melakukan tawaf dari wanita yang sedang haid. Maka mereka diberikan rukhsah, diberikan dispensasi untuk tidak melakukan tawaf tatkala sedang haid. yaitu dengan bentuk digugurkan kewajiban atas mereka. Walhamdulillah. Ini demikian. Wala yustahabbu lil haid 'indal wada'i an ya'tantiya ila babil masjidil harami wa tad'u. Ini perkara berikutnya. Dan tidak disunahkan ketika si wanita ini haid, tidak disunahkan pula bagi wanita yang sedang haid, indal wada, tatkala dia mau meninggalkan kota Mekah, an ta'tiya ila babil masjidil haram, untuk dia mendatangi pintu, mendekat ke pintu masjidil haram. Apakah pintu nomor 1, pintu nomor 2, ataupun pintu 94, sementara yang sekarang ada. Dan akan bertambah pintu-pintu yang lainnya karena ada perluasan. Nah, maka di sini, demikian, tidak disunahkan bagi mereka untuk mendekat ke pintu tersebut, watad'u, kemudian berdoa. Dan berdoa di sana. Sebagaimana kita lihat, sebagian orang, kadang bersengaja di kompas, di luar dari pintu ini, oh itu, Ka'bahnya. Nah, kadang demikian. Nah, ini tidak disunahkan yang demikian. Kenapa tidak disunahkan? Li'anna dzalika, dikarenakan hal tersebut lam yarid anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah datang dari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ibadat, ini yang penting kuncinya. Wal ibadatu mabniyatun 'alal warid. Dan ibadah dibangun di atas hal-hal yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini demikian. Bal al-waridu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqtadi khilafa dzalik. Dalam keadaan yang sekarang kita bicarakan, justru yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelisihi hal tersebut, yakni tidak datang dari Nabi memerintahkan Aisyah ketika haid untuk datang. Namun beliau radhiyallahu anha walhamdulillah telah suci sebelum pulangnya. Ini barakallahu fikum. Seandainya wanita tersebut haid, Nabi tidak dinukilkan, bahkan tidak datang dari beliau kemudian memerintahkan atau menganjurkan atau menyetujui wanita yang haid datang ke dekat pintu Masjidil Haram kemudian berdoa ke arah Ka'bah. Ini tidak. Nah, sehingga ini menyelisih sunnah. Fafiki Sati Sofiyah radhiyallahu anha hina hadat ba'da tawafil ifadah. Maka dalam kisahnya Sofiyah radhiyallahu anha, tatkala beliau mengalami haid setelah tawaf ifadah, tawaf haji. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, memerintahkan, "Fal tanfir idzan." Kalau begitu, kalau engkau haid, ya sudah, langsung pulang saja ke Madinah. Langsung pulang ke Madinah. Tidak mengatakan, "Ya, tapi kau datang dulu ke masjid." Naam. "Walam ya'mur," kata beliau, beliau tidak memerintahkan bil huduri ila babil masjid, untuk Sofiyah datang menghampiri pintu Masjidil Haram. Tidak diperintahkan, kemudian berdoa. Walau kana dzalika masyru'an la bayyanahu. Kalaulah seandainya mendekat ke pintu Masjidil Haram untuk berdoa bagi wanita haid karena gugur darinya tawaf, maka tentunya Nabi akan menjelaskannya. Tentunya Nabi akan menjelaskannya, barakallahu fikum. Ini demikian. Jelas ya? Jelas. Jadi gugur sudah. Dan ini merupakan rahmat dari Allah bagi kaum wanita. Nah, sehingga ternyata Islam syariat ini betul-betul perhatian dan memberikan kemudahan banyak bagi kaum wanita. Sehingga jangan sampai antunna berpikir dan terkontaminasi, terpengaruhi dengan pemikiran-pemikiran gharb, pemikiran barat yang menyatakan Islam membelenggu, Islam menindas, Islam barakallahu fikum, yakni menyempitkan kaum mukminat, yaitu orang-orang wanita. Naam. Barakallahu fikum. Tidak demikian. Justru Islam agama yang rahmat terlebih kepada kaum wanita. Bahkan secara khusus Allah mengangkat kaum wanita, menjadikan di dalam Al-Quran ada surat khusus, surat An-Nisa. Ada enggak surat Ar-Rijal? Enggak ada. Nah, surat An-Nisa. Surat yang membahas tentang kaum wanita. Lihat, diangkat derajat kaum wanita. Kapan wanita tersebut akan diangkat? Hafidhat. Yang mereka itu qanitatin hafidhatin bima hafidhahunallah. Bima hafidhahallah. Mereka orang-orang yang qanitat, taat beribadah. Orang yang hafidhat menjaga harkat dan martabat serta kehormatan diri dan suami-suami mereka. Apa saja, baik terkait dengan harta, kehormatan, ataupun juga anak keturunan, mereka pelihara. Yang di dalam ayat surat An-Nisa ayat 35, bima hafidhahallah, dengan sebab apa yang Allah jagakan bagi mereka. Sehingga di sini faedah bagi para nisa, para ummahat, kalau kita melihat tafsir ayat ini, ada faedah yang besar di sana. Bahwasanya tidak boleh bagi seorang wanita terlalu mengandalkan kekuatan yang ada pada mereka. Kalau saya mampu, tidak demikian. Sebab kalau dilihat dari syariat, dari ketentuan syariat, sekilas kewajiban istri lebih banyak daripada kewajiban suami. Urusan rumah tangga, urusan rumah, kerapian, kebersihan, ini merupakan tugas wanita. Mengurus anak dan seterusnya juga banyaknya yang menangani adalah wanita. Belum lagi membantu suami dalam hal-hal makan dan seterusnya juga wanita. Sungguh amat berat. Namun ternyata Allah firmankan bima hafidhahallah, dengan sebab Allah jaga mereka. Maka kata para ulama, tidaklah mereka bisa mampu melainkan dengan penjagaan Allah terhadap mereka. Dan sebabnya apa? Sebabnya karena mereka menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan sesuai kemampuan mereka. Nah, kewajiban sebagai istri ditunaikan. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidaklah muncul keributan dan permasalahan dalam keluarga, melainkan ada salah satu pihak dari suami atau istri tidak menunaikan hak atau kewajiban mereka. Sehingga di sini pasti akan muncul pertentangan, pertikaian di dalam rumah tangga. Sehingga marilah kepada kaum hawa ataupun juga rijal para aba untuk senantiasa meningkatkan eksistensi dan juga kualitas di dalam mempelajari ilmu agama. Sehingga bisa menyemangati diri untuk mencari ilmu. 6. Hal-hal yang terkhusus dengan pembahasan hubungan berumah tangga. Nah, yani barakallahu fikum, dicari pembahasan para asatidah mungkin dari kaset dan seterusnya. Ini demikian. Yang namanya belajar tidak harus nunggu majelis ilmu. Namun kesempatan ada dengan kaset di rumah, sehingga tidak banyak waktu kita yang terbuang. Barakallahu fikum. Kembali ke permasalahan. Jadi tawaf wada gugur. Amma tawaful haji wal umrah. Adapun tawaf haji dan umrah. Tawaf umrah, baik umroh tersendiri di luar bulan-bulan hajj, ataupun umroh yang diniatkan sebagai amalan kandungan haji tamattu yang dilakukan mulai bulan Syawal. Dia datang di bulan Syawal. Haji tamattu, haji yang dia itu niatnya umroh dan haji. Dikatakan tamattu karena dia bernikmat-nikmat. Bisa datang satu kali safar mendapatkan haji dan umroh. Dikatakan tamattu sisi kedua karena dia setelah umroh tahallul. Boleh dihalalkan segala hal yang diharamkan ketika ihram. Sehingga nikmat bagi dia. Nah ini sehingga dikatakan haji tamattu. Maka yang seperti ini, umroh ataupun haji. Tidak yang di apa nama amma tawaf umroh ataupun haji. Tawaf haji yaitu tawaf ifadah. Fala yaskutu. Tidaklah gugur anha dari kaum wanita. Nah, tidaklah gugur. Tidak ada alasan karena saya haid, berarti saya tidak boleh melakukan tawaf, maka saya tetap mendapatkan pahala umroh. Tidak. Nah, maka saya tetap mendapatkan haji. Tidak. Kenapa? Karena Anda meninggalkan yakni rukun daripada haj. Oleh karena itu, tidak gugur darinya bal tatufu idza taharat. Akan tetapi dia tetap wajib untuk melakukan tawaf apabila telah suci. Apabila telah suci, barakallahu fikum. Nah, difahamin ya. Sekarang permasalahan muncul. Tetap wajib tawaf ketika suci. Maka bagaimana kalau seandainya seorang wanita haid, dia telah berihram. Berihram haji. Nah, atau dia, saya kebiasaan yaitu 3 hari haid. Walhamdulillah, tiba-tiba, aduh, qadarullah ini mau berangkat umroh hari ini, haid 3 hari. Tetap dia berangkat, bismillah Allah. Ketika di miqat, dia mengatakan, labbaikallahumma umroh. Demikian. Nah, kalau ingin istirahat, boleh. Idza habasani habis, famahilli haitsu habastani. Kalau aku nanti terhalang dan harus keluar dari ihram, maka disitulah tempat tahalulku sehingga tidak terkena kafarah. Nah, maka dia melakukan tadi amalan haj kecuali belum tawaf. Nah, akhirnya berarti yang lain sudah tahalul, dia belum tahalul. Selama dia masih ihram, berarti diperhatikan larangan-larangan ihram. Artinya tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambutnya. Nah, ini demikian. Karena ini larangan-larangan ihram. Karena dia belum sempurna keluar dari manasik tadi. Ini barakallahu fikum. Dan sesungguhnya banyak permasalahan terkait dengan hal-hal tersebut. Lebih dibahas lebih dalam dalam permasalahan manasikul hajj. Nah, kita sempurnakan hal yang terkait. Sekarang muncul, tadi dikatakan bahwasanya difahami di sana berarti kalau sa'i kan boleh ya bagi wanita haid. Muncul pertanyaan, Mas A yang sekarang ini sudah masuk bagian Masjidil Haram, bangunannya tausi'ah. Maka apakah boleh kalau begitu seorang wanita yang sedang haid itu melakukan sa'i terlebih dahulu? Khilaf di kalangan para ulama. Yang mereka memandang dengan asal bahwasanya Mas'ah bukanlah Masjidil Haram, mereka membolehkan. Mereka yang memandang sekarang sudah masuk perluasan sehingga terkena padanya hukum masjid, mereka tidak membolehkan. Khilaf di kalangan para ulama. Asalnya demikian. Maka dari itu, kenapa kok mereka tidak membolehkan? Sebab di sini yang akan kita bahas, hukum wanita haid al-muksu fil masjid. Seorang wanita haid tinggal di masjid. Apakah karena dia itu mau taklim sebagai misal, atau mau tadi terkait dengan sa'i dan seterusnya? Maka kata Syekh di sini sesungguhnya permasalahan khilafiyah. Namun Syekh lebih memilih di sini yuhramu alal haid. Diharamkan atas wanita haid antam kusafil masjid, untuk tinggal di masjid, berdiam di masjid. Hatta musholal aid, sampai pun itu lapangan yang dijadikan area untuk melakukan sholat aid. Nah, sholat aid biasanya kan di garis lapangannya ya, pakai benang. Nah itu berarti dia wanita haid tidak boleh masuk area ini. Nah, kenapa? Karena itu mengambil hukum sebagai masjid, hanya saja tidak disunahkan sholat tahiyatul masjid. Nah, yuhramu alaiha antam kusafih, haram atasnya untuk tinggal di dalamnya. Di hadis Ummi Atiyah, berdasarkan hadis Ummi Atiyah, tatkala beliau diperintahkan untuk menghadiri sholat aid, beliau mengatakan, ana sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrujul awatiqu wa zawatul huduri wal huyyat. Naam. Atau yukhraju juga boleh di sini. Bahwasanya yukhriju, mereka mengeluarkan al awatiqu, wanita-wanita yang sudah tua, menopause. wa zawatil hudur ataupun gadis-gadis pingitan, ataupun juga al-huyyat bahkan wanita-wanita yang sedang mengalami haid, untuk keluar menuju sholat Id. Untuk keluar menuju sholat Id. Walaupun haid bukanlah penghalang mereka menuju sholat Id. Hanya saja kelanjutan hadis tersebut, wa ya'tazilul huyyat al-musalla. Para wanita haid mereka menjauh dari tempat sholat. Dari tempat sholat. Maka hadis ini menjadi dalil dan penguat bagi mereka yang mengharamkan wanita haid tinggal di masjid. Dan dalam permasalahan ini, sebagian ulama memandang bolehnya. Kenapa? Karena di sana dahulu sebagian sahabiyah yang tinggal di masjid Imra'atus Sauda, seorang sahabiyah yang hitam kulitnya, dia tinggal di masjid, senang membersihkan masjid dan sebagainya. Kata mereka, kelazimannya maka tidak menutup kemungkinan wanita tersebut mengalami haid. Namun wallahu a'lamu bishawab, pendapat yang menyatakan dilarangnya ini lebih dekat. Karena dengan nas yang jelas, wa ya'tazilna al-musalla, bahwasanya wanita haid mereka meninjau dari tempat sholat. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga di sini para ulama menyatakan, kalau begitu ya tidak sa'i. Kenapa? Karena dari beberapa sisi. Yang pertama, sa'i mas'anya, tempat sa'i sudah masuk bagian masjid. Yang kedua, bahwasanya di antara manasik haji wajibnya adalah tartib. Wajibnya adalah tertib, yakni harus berurut. Ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, baru tahallul kalau umroh. Kalau haji berarti ihram, kemudian setelah itu wukuf di Arafah, kemudian setelah itu tawaf, kemudian setelah itu sa'i. Ini yang afdol. Ini yang afdol. Namun tidak mengapa bagi mereka yang hajinya adalah ifrad ataupun juga qiran untuk mendahulukan sa'i ataupun mendahulukan tawaf. Naam, tawaf dan mendahulukan sa'i ataupun mendahulukan tawaf sesuai dengan urutan. Maknanya, seandainya mereka ketika tawaf qudum, yang ini tadi hajinya tadi, tawaf haji ifrad ataupun qiran, tawafnya bukan tawaf umrah, tawaf qudum sebagai tahiyatul Masjidil Haram. Naam, maka mereka boleh langsung sa'i sehingga gugur sa'i pada kewajiban haji tanggal 10 nanti. Nah, lah maka di sini terjadi khilaf yang kuat di antara para ulama. Wallahu ta'ala alamu bisawab, yang jelas bagi mereka yang haid tentunya ya bersabar. Bersabar. Banyak berdoa kepada Allah untuk diberikan taufik, dimudahkan melakukan manasiknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini maka kita mengambil pelajaran pentingnya kita untuk mawas diri. Jangan sampai kita terlalu percaya dengan kemampuan yang ada pada kita, lalai daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hal juga mengambil ilmu, jangan terlalu kita percaya diri. Dengan makna kita mengambil ilmu dari siapapun orangnya. Yang jelas saya memiliki filter pada diri saya. Tidak demikian. Para ulama begitu mewasiatkan kepada kita untuk selektivitas. Memiliki seleksi yang kuat, ketat di dalam mengambil ilmu. Baik dalam perkara bermajelis, ataupun juga dengan mengambil buku yang akan kita ambil ilmunya. Karena diwasiatkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah, as-sanadu indi minad-din, fanduru aman ta'khudhu dinakum. Mengambil ilmu, menurut kami, di sisi kami, ini adalah bagian dari agama. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil. Dan kaum salaf ketika mau mengambil ilmu, mereka melihat, meneliti keadaan orang yang akan diambil ilmunya. Sehingga kata Ibnu Sirin, idza kana sahibus sunnah falyakhud, Kalau orangnya sahibus sunnah, ahlus sunnah, ambillah. Kalau orangnya bukan ahlus sunnah, maka ditinggalkan. Nasallahu salama wal afiyah. Ini demikian. Bukan yang menjadi patokan adalah orangnya banyak riwayatnya. Bukan yang menjadi patokan orangnya, masya Allah, bagus sistematisnya. Bukan yang menjadi patokan, masya Allah, orangnya adalah gamblang pemaparannya. Bukan demikian. Namun yang jadi patokan adalah keselamatan manhaj. Yang menjadi patokan keselamatan akidah. Karena ilmu ini adalah maurus yang diwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dalam hal ini muncul syubhat-syubhat. Sekarang kalau kita mau mengambil ilmu, yang harus kita lihat adalah kemampuan orang tersebut dari sisi title dan lain sebagainya. Maka ini syubhat. Ini syubhat. Apakah dahulu para sahabat mereka enggan mengambil ilmu dari sahabat yang lain, Ibnu Mas'ud sebagai misal. Siapa Ibnu Mas'ud? Dulunya budak. Ibnu Mas'ud dulunya budak. Kira-kira punya titel enggak ya? Kalau budak, lihatlah. Namun mereka melihat bagaimana amalan di atas sunnah. Naam. Sehingga di sini menjadi patokan yang demikian telah dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Qaidah. Kitab Usulus Sittah, Qaidah yang keempat. Harus seorang talibul ilmi bisa membedakan antara fuqaha dan alim dengan orang-orang yang mutafaqih wal muta'allim walaysa minal fuqaha, orang-orang yang bergaya sok faqih. Bergaya sok alim namun bukan dari kalangan ahli. Nah, bukan kalangan fuqaha. Yang namanya fuqaha, kata para ulama, al-faqihu man amila bima alima wa in qalla ilmuhu. Orang yang faqih intinya orang yang mau mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui walaupun banyak, walaupun sedikit ilmunya. Namun as-safihu, orang yang bodoh adalah orang yang meninggalkan ilmu yang telah dia ketahui. Tidak mau diikuti, tidak mau diamalkan. Malah diselisih wa in kathura ilmuh, walaupun ilmunya banyak. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Jadi ini, yang harus dilihat adalah bagaimana keselamatan manhaj, keselamatan akhlak mereka. Dalam hal ini, secara bidzat, dipuji oleh para ulama tentang Abul Hasan Al-Misri, Mustafa bin Ismail, Naam Al-Ma'ribi. Beliau seorang yang cerdas, seorang yang memiliki kekuatan ilmu. Sampai dikatakan Syekh Albani, beliau dalam pengetahuannya. Sampai-sampai beliau menanyakan beberapa sualat tentang hadithiyah. Pertanyaannya saking sangat bagus dan berfaedah, dibukukan. Diabadikan dalam sualat kepada Syekh Albani. Berarti menunjukkan bukan orang sembarangan. Bukan orang yang bodoh. Kalau kita yang bertanya mungkin kira-kira dibukukan, gak masuk dalam kitab fatwa ya. Nah ini masuk, karena soalnya bagus. Namun ternyata barakallahu fikum padanya ada pemikiran-pemikiran. Padanya ada penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Bukan dalam perkara sekedar akhlak beliau. Namun perkara manhajiyah. Di antaranya penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan itu banyak. Yang insya Allah nanti kita akan menyinggung beberapa hal di antaranya. Dengan apa yang telah dituliskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam fil Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'Asr Syekh Rabi Ibn Hadi hafizahullahu taala. Naam, di dalam pertemuan dalam majelis di Masjid Agung, mudah-mudahan kita bisa menukilkan sedikit dengan apa yang beliau tulis. Di antaranya mungkin kita sebutkan sedikit, jadi di sini barakallahu fikum supaya kita bisa lebih memahami. Di antaranya, sehingga antum akan memahami kok kenapa datangnya kepada mereka. Di antara kesalahan yang ketiga, bahwasanya Abul Hasan Al-Ma'ribi, beliau hadahullah yuwajihu anifatan li ahli sunnah, beliau memberikan pertentangan yang sangat kasar kepada ahli sunnah. Fiha tu'unun wa tashfihat, adanya pencelaan dan juga menjelek-jelekan lahum bagi ahli sunnah khilala muhadaratihi, di tengah-tengah muhayyanit yang beliau paparkan dalam muhadarat yang beliau sampaikan. Dan memberikan poin-poin usulan, beberapa prinsip-prinsip yudafi'u fiha, yang membela dalam prinsip tersebut Sayyid al-Qutub. Sayyid Qutub. Sayyid Qutub seorang tokoh takfiri. Tidaklah pemikiran Khawarij yang sekarang ada, melainkan dengan sebab mereka senang mengadopsi, mengkonsumsi buku-bukunya Sayyid Qutub. Seperti tafsir Dhilalil Quran. Ada padanya pemikiran kufriyah, ada pemikiran wahdatul wujud, ada juga penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. 6. Kemudian wa ghairihi, dan juga yang lainnya. Sebaliknya, orang yang harusnya dikritik malah dibela. Justru sebaliknya, wa yarmi man intaqadahu bil ghuluwi, dan dia malah menuduh Abul Hasan Al-Misri, menuduh orang yang sedang mengkritisi dan menasehati Sayyid Qutub, dikatakan orang yang ghulu, ekstrim, berlebih-lebihan. Kenapa mentahdir? Lihat, sama enggak sekarang dengan yang mengundang? Karena ada kesamaan, jadi diundang. Nah demikian. Barakallahu fikum. Ini salah satu di antara poin yang beliau. Padahal apa? Wahuwa ya'lam, bahwasanya dalam keadaan dia mentahdir orang, menuduh orang yang mentahdir Sayyid Qutub adalah ghulu ekstrim. Nah, dalam keadaan dia mengetahui, ana mimanin taqadahu, di antara orang yang mengkritisi Sayyid Qutub, Syekh Al-Albani, yang beliau eluk-elukan Imam Ahlul Hadis. Nah, Syekh Ibnu Saleh Al-Utsaimin, yakni Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, yang mereka eluk-elukan juga Syekh Duwais, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, wa Syekh Saleh Fauzan, wa syuyukhul akharin, Syekh Mukbil dan sebagainya, gurunya. Nah, datang ke majelisnya Syekh Mukbil setelah sebelumnya memiliki pemikiran, katanya ikhwani demikian. Datang mendapatkan nasihat dan nampak beliau kecerdasannya. Sehingga banyak orang tertipu karena kecerdasan beliau. Karena kecerdasan beliau. Namun ternyata, laisal ilmu bikasratir riwayah. Kata Imam Ahmad, bukanlah ilmu dengan banyak riwayat dan juga komposisi yang dia dapatkan. Wa innamal ilmu khasyah. Hanyalah ilmu itu adalah yang menjadikan kita takut kepada Allah. Ilmu tersebut diikuti dan diamalkan. Ini barakallahu fikum. Maka ini diantaranya. 6. Ini. Wayunazzilu ala man yusammihim gulatan haditha al-khawarij. Yang akhirnya mereka, yakni Abul Hasan, menempatkan kepada para masyayikh, orang-orang yang mereka katakan ghulu ekstrim tadi, ditempatkan kepada mereka hadis-hadis yang berbicara tentang Khawarij. Hadis-hadis yang tentang berbicara tentang Khawarij. Di antara prinsip Khawarij adalah senang ilzam. Maka mereka mengatakan, buktinya mereka senang mengilzamkan kita. Bukan demikian. Dalam bab pemberitaan, khobar satu orang, kalau dia siqah, kalau dia barakallahu fikum, dia itu jujur, agamanya lurus, maka harus diterima. Dan ini prinsip para sahabat. Datang seorang Dzulyadain kepada Nabi, karena Nabi terlupakan sholat asyi, zuhur atau asar, 2 rakaat kemudian salam. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab di belakang Nabi. Mereka diam. Dzulyadain, mereka mau menegur Nabi, mereka segan. Akhirnya Dzulyadain memberikan diri. Aku siroti sholat ya Rasulullah amtasita. Apakah sholat ini dikosor atau memang anda lupa wahai Nabi? Nabi mengatakan as-shadaqatu liyadain, benar tul liyadain, para sahabat mempersaksikan benar. Maka barakallahu fikum, Rasul menerima. Lihatlah. Apakah yang seperti ini ilzam bagi Rasul? Tidak. Namun bab penilaian berbicara tentang seseorang, kalau datangnya dari rawi dan orang yang thikoh agamanya, orang yang jujur kepribadiannya, orang yang lurus manhajnya, maka kita terima. Mengharuskan orang lain menerima bukanlah bab ilzamat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Nah, orang-orang khawarij yang mengilzam sesuatu yang bukan kenyataan. Barakallahu fikum. Nah, di sini, ini diantara salah satu kesalahan Abul Hasan al-Misri. Sungguh sangat berbahaya. Sungguh sangat berbahaya. Belum lagi dikala beliau malah membela-bela dan turun kepada orang-orang yang menyimpang. Nah, sehingga jangan heran dan jangan tertipu. Oh, bersama kami ada masyayikh, bersama kami ada orang yang pandai, bersama kami orang yang banyak riwayatnya dan tulisannya dibukukan dalam kitab-kitab para ulama, ataupun tadi pertanyaan dan seterusnya, namun ternyata yang patokan bukan itu. Patokan innamal ilmu al-khasyah. Barakallahu fikum, nasallahu salam al-afiyah. Ini sebagai nasihat bagi diri kami pribadi dan antum semuanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengokohkan kaki-kaki kita di atas sunnah ini. Dan lihatlah barakallahu fikum, syubhat dari yang di ujung timur dan ujung barat sama, yaitu tadi, kalian harus mengambil kepada orang yang jelas banyak ilmunya. Salah satu ucapan global. Benar, dari satu sisi makna. Sisi makna yang lain salah ketika tidak selektif di dalam melihat manhaj, keistiqomahan, kelurusan orang tersebut. Barakallahu fikum. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Maka kami pun beristighfar kepada Allah, serta kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.